Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Ma'asyiral al-muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kepada kita kesempatan untuk menjadi hamba-hamba yang terpilih datang ke markiz min marakizil ilm, yang insyaallah ta'ala dengan niatan yang mulia talabul ilmi syar'i at-tafaqquh fid din, dan insyaallah ta'ala pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Sahih Muslim yang ditulis oleh Al-Imam Abul Husain Muslim Ibnul Hajjaj An-Naisaburi rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir, kita masih dalam pembahasan bab bayan nuqsanil iman binaqsit ta'at. Dan di situ disampaikan hadis dari jalan Abdullah ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Hadis yang mengisahkan petuah dari baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ditujukan secara khusus kepada kaum mukminat, kaum wanita, yang diinginkan dari penyebutan hadis tersebut, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membuat bab berkurangnya keimanan dengan berkurangnya ketaatan. Kaum mukminat, kaum wanita disebut oleh Nabi alaihi salatu wassalam naqisatu aqlin wa din, orang-orang yang kurang akalnya dan kurang agamanya. Dikatakan kurang agamanya karena mereka secara tabiat sebagai kaum wanita tidak bisa menyempurnakan ibadah salat dan tidak bisa menyempurnakan ibadah puasa, khususnya puasa Ramadan. Setinggi apapun kesalehan seorang wanita, mereka memiliki uzur syar'i terhalangi dari melaksanakan ibadah puasa dan juga ibadah salat. Bahkan haram bagi mereka berpuasa, haram bagi mereka untuk salat, manakala datang uzur tersebut. Dikarenakan mereka senantiasa kurang pada setiap bulannya, maka Nabi menyebut dengan naqisatuddin, kurang agamanya. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah beristimbat dengan membuat judul bab Nuqsan al-iman bi nafsit ta'at. Berkurangnya keimanan seseorang ketika kurang amal ketaatannya. Sudah kita baca hadisnya, walhamdulillah tersisa sanad yang kedua yang disampaikan oleh al-Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu wa aradah, juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa aradah. Kita baca sanad tersebut. Qala al-Imam Muslim rahimahullah, wa haddathani al-Hasan ibn Ali al-Hulwani, telah menceritakan kepadaku Al-Hasan ibn Ali al-Hulwani, Abu Muhammad al-Khallal, siqatun hafidun, wa Abu Bakar ibn Ishaq, juga Abu Bakar ibn Ishaq, ismuhu Muhammad. Qala, keduanya berkata, haddathana ibnu Abi Maryam, telah menceritakan kepada kami ibnu Abi Maryam, ismuhu Sa'id, nama beliau adalah Sa'id ibnul Hakam, Abu Muhammad al-Misri. Sa'id ibnul Hakam Abu Muhammad al-Misri, faqihun jalil muhaddithun, beliau termasuk ulama ahli fikih yang terkemuka, juga termasuk ahli hadis, muhaddith. Qala, beliau berkata, akhbarana Muhammad ibnu Ja'far, Muhammad ibnu Ja'far ibni Abi Katsir al-Ansari, Muhammad ibnu Ja'far ibni Abi Katsir al-Ansari, hafidun minal huffaz, Muhammad ibn Ja'far lahu ikhwah, beliau punya banyak saudara, hidup sezaman, berguru dari guru yang sama. Ashharuhum isnan, dari anak-anaknya Ja'far, yang paling masyhur dan paling banyak hadisnya, dua orang. Muhammad ibn Ja'far hadha, wa akhuhu Ismail. Ada yang lain dari putranya Ja'far yang tergolong atau masih punya hubungan nasab, masih saudara, ada yang namanya Ilyas, Ilyas ibnu Ja'far, ada Itsban ibnu Ja'far, Muhammad ibnu Ja'far, Ismail ibnu Ja'far. Dari saudara-saudara tadi yang paling menonjol dua orang, Muhammad ibnu Ja'far, kemudian Ismail ibnu Ja'far. Uniknya, Al-Imam Muslim rahimahullah membawakan hadis dua saudara ini. Nanti akan disebutkan pada jalan periwayatan hadis Abu Hurairah. Yang kita baca ini hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an. Nanti pada jalannya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, Imam Muslim menyebutkan hadis yang diriwayatkan dari Ismail ibnu Ja'far, saudaranya Muhammad ibnu Ja'far. Fakilahuma thiqatun hafidun imam, keduanya thiqah hafid imam. yang seperti ini fadl minallahi ta'ala, termasuk kelebihan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hamba yang dikehendaki. Dari biografi para ulama yang sering antum dengarkan, keadaan mereka kurang lebih sama dengan keadaan yang biasa kita saksikan di kalangan para santri. Ada yang mondok tanpa dukungan orang tua. Di kalangan para ulama pun juga sama. Ada yang berangkat mencari ilmu tanpa dukungan dari orang tuanya. Ya kan? Ada yang disokong penuh oleh orang tuanya. Walaupun orang tuanya bukan dari kalangan para ulama. Bukan dari kalangan orang yang paham ilmu. Tapi memberikan dukungan penuh kepada putranya untuk belajar ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Diberi bekal, berangkat rihlah. Kalau bahasa sekarang, dikasih bekal, berangkat mondok. Gak cukup bekal saja. Kalau dulu cuma bekal, kalau para santri sekarang, bekal plus bulanan. Kurang minta. Aman toh? Ya kan enggak? Ada yang seperti itu. Ada pula, di kalangan mereka para ulama, orang tuanya alim, kemudian mendidik putranya, dan dikirimkan putranya ke majelisnya para masyayikh, para ulama di masanya, dengan sokongan penuh. Orang tuanya alim, anaknya juga alim, dikirim pula untuk rihlah. Di antara santri juga ada yang seperti itu. Orang tuanya dari kalangan ulama atau duat atau asatidzah, kemudian melahirkan anak yang juga duat asatidzah. Ada pula yang saudara-saudaranya juga ikut mendapatkan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala berupa talabul ilmi syar'i. Ya, pada saudara-saudaranya seperjuangan dalam menuntut ilmu dengan tabaqah masing-masing, menjadi para ulama, menjadi orang-orang yang berguna, bermanfaat bagi umat Islam. Kenapa yang demikian disampaikan? Supaya tidak ada istilah putus asa. Wah, saya kayaknya tidak mungkin berhasil. Kenapa? Gimana mau berhasil? Tidak dapat dukungan dari orang tua. Salah besar. Wah, tenang. Sudah ada yang melanjutkan dakwah bapak di tempat tinggal nanti. Kenapa? Itu adik saya Hafid. Kakak saya, abang saya itu, Masya Allah, mufassir. Ya, jadi saya santai-santai saja. Ya, enggak seperti itu. Sanibidina azani Allah wa iyyakum. Apapun cerita dalam perjalanan hidup antum. Ya, entah itu cerita sedih, cerita yang penuh derai air mata penderitaan, air mata kekecewaan, air mata rindu, bercampur dengan kegelisahan, tapi tidak ada air mata galau. Ya, apapun cerita dalam perjalanan hidup antum, setiap orang berpotensi untuk berhasil dalam talabul ilm. Ya, sebagaimana para ulama terdahulu dengan semua kisah hidup mereka yang diabadikan dalam sejarah, khanifidina azani Allah wa iyyakum, mereka bisa menjadi orang-orang yang berhasil dalam menuntut ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala yang sampai detik ini, ila qiyamis sa'ah, sampai kelak menjelang datangnya hari kiamat bahkan, nama mereka harum di tengah-tengah kaum muslimin. Setiap disebut namanya, umat Islam mendoakan ampunan dan rahmat bagi mereka. Rahimahullah. Wa ghafara lahu wa liwalidayhi dan seterusnya. Ya, sehingga antum jangan merasa putus asa terlebih dahulu, jangan berkecil hati, jangan pula bermental kerupuk yang sudah melempem, yang sudah enggak renyah lagi. Sanibidina azani Allah wa iyyakum. Tumbuhkan semangat dalam diri antum. Kalau para ulama terdahulu bisa, maka kita pun juga bisa melakukan hal yang sama. Tinggal satu kuncinya, mau atau tidak. Kalau mampu, jauh lebih mampu. Kenapa? Antum lebih dimudahkan ketimbang para ulama terdahulu. Di saat mereka ikhwanul fiddin azani Allah wa iyyakum ketika taklim di malam hari duduk di bawah sinar rembulan. Antum duduk di bawah sinar pilip dan dioda. Yang terangnya mengalahkan sinar rembulan. Ada yang 25 watt, ada yang 45 watt. Ada yang mungkin 100 watt. Sampai keringetan ini. Iya kan? Ya benda. Lebih dimudahkan. Alat tulis, Masya Allah, dimudahkan. Ilmu-ilmu yang dahulu dicapai oleh para ulama dengan susah payah, di zaman antum sudah dibukukan sedemikian rupa. Hadis-hadis mudah antum dapatkan. Faedah-faedah ilmu mengalir deras. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Yang terkadang dalam sebuah majelis, aliran faedahnya tadi terlalu deras, menenggelamkan antum. Dalam apa? Dalam lamunan. Dalam apa? Dalam tidur dan hayalan. Saking derasnya. Ya, derasnya faedah yang disampaikan, lamun. Sampai ngowo. Gitu ya. Alhamdulillah tidak masuk lalat di situ. Ada yang tidur. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Saking berasnya. Memang bahaya kalau aliran yang enggak terkontrol. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Bisa dipahami? Zaman dahulu lebih susah payah. Malam hari di bawah sinar rembulan. Antum di bawah sinar lampu yang terang benderang. Ber-AC bahkan. Enggak cukup satu AC. Setiap sudut ada AC-nya. Syanifidina azani Allahu wa iyyakum dingin. Masya Allah, luar biasa. Ya kan? Dengan fasilitas yang lebih terpenuhi dari segala sisinya. Syanifidina azani Allahu wa iyyakum seharusnya lebih bisa mendapatkan faedah. Ketimbang generasi yang terdahulu. Kenapa kok berbeda? Tergantung kemauan. Dahulu, para salaf terdahulu, betul-betul jahadu fi talabil ilm. Ya, kalau kita, jujurnya, sejujur-jujurnya, ikhwanifiddin azani Allah wa iyyakum, belum memberikan pengorbanan. Ya. Dalam talabul ilm, khanifidina azani Allah wa iyyakum. Mungkin karena memang enggak mau, karena dipaksa orang tuanya. Kamu kalau enggak mondok, tak hapus dari akta keluarga. Berangkat mondok. Ya kan? Kamu kalau enggak mondok, enggak tak nikahkan. Berangkat mondok akhirnya. Daripada masa depan suram. Ya lah, berangkat mondok. Ya, model-model seperti ini. Ya, itu yang menjadi pemandangan baru, fenomena baru dalam dunia thalabul ilmi syar'i. Yang lama-kelamaan fenomena tadi berubah menjadi jamur yang meresahkan. Ya, jamur yang meresahkan. Ikhwanifiddin azani Allahu wa iyyakum. Siapapun antum, dari manapun antum berasal, apapun sejarah hidup antum yang sudah berlalu tidak menghalangi antum untuk bisa talabul ilmi syar'i bahkan berhasil dalam talabul ilmi syar'i. Ya, Allah memberikan jaminan paten. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, lanahdiyannahum subulana. Sungguh-sungguh pasti akan kami mudahkan jalan mereka menuju kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi tergantung antum sudah masuk dalam kategori jahadu fina atau belum. Kalau belum memberikan juhdun dalam talabul ilm, ya otomatis belum dapat pertolongan. Jadi bidina azani Allahu wa iyyakum. Sudah dipahami? Nah, itu fungsinya setiap rawi kita sampaikan biografinya untuk menumbuhkan semangat antum. Paham ya? Halo, kaum muslimin? Aywa. Qala, beliau berkata, akhbarani Zaid ibnu Aslam, telah menceritakan kepadaku Zaid ibnu Aslam, tabi'iyun, faqihun, thiqatun, madaniyun. Zaid ibnu Aslam, tabi'in, thiqah, faqih, berdomisili di Madinah. Nah, an Iyad ibn Abdullah, dari Iyad ibn Abdullah al-Madani, thiqatun. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, Sa'ad ibn Malik ibn Sinan, min sigari tabi'in. Min sigari sahabah. Afwan. Min sigar as-sahabah. Beliau sahabat Nabi. Masuk dalam kategori sigarus sahabah. Sigarus sahabah. Riwayatnya lebih banyak mengambil dari sahabat yang lain. Anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dari Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, ini jalan yang kedua dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala. Ha, tahwilus sanad, pindah sanad. Qala al-Imam Muslim, wa haddatsana Yahya ibn Ayyub wa Qutaibah wa ibn Hujrin. Telah menceritakan kepada kami Yahya ibn Ayyub Al-Maqabiri, Abu Zakaria Al-Baghdadi, thiqatun. Yahya ibnu Ayyub al-Maqabiri, Abu Zakaria al-Baghdadi, thiqah. Wa Qutaibah ibnu Sa'id, Syekhul Islam. Dikelari dengan Syekhul Islam, Imamun Muhaddithun Jawwal. Jawwal itu sering rihlah, bukan HP lo ya. Ya, sering rihlah, sering pindah tempat untuk mencari hadis. Wa ibnu Hujrin qalu, ketiganya berkata, haddatsana Ismail, telah menceritakan kepada kami Ismail, wa huwa ibnu Ja'far. Ismail di sini Ismail ibnu Ja'far, saudaranya siapa? Saudaranya Muhammad bin Ja'far. Naam. An Amr ibni Abi Amr, dari Amr ibnu Abi Amr al-Makhzumi, Abu Uthman al-Madani, thiqatun faqih. Anil Maqburi, dari al-Maqburi ini bisa dibaca dengan tiga bacaan. Ya. Bisa dibaca dengan tiga bacaan. Tergantung pada harokat huruf ba. Huruf ba-nya bisa dibaca dengan tiga harokat. Ya, fathah, dhammah, kasrah. Boleh dibaca makburi, wa huwal ashhar, dhammah lebih ashhar, makbari, atau makbiri. Makburi, makbari, makbiri. Ya, hanya saja bacaan kasrah gharibah. Ya, jarang dipakai. Yang sering dhammah atau fathah. Yang paling masyhur dhammah, makburi. Anil makburi, dari al makburi atau makbari. Di sini yang dikenal oleh para ulama dengan nisbah al-makbari atau al-makburi, ini rajulan, dua orang. Yang pertama Abu Sa'id al-makburi. Abu Sa'id al-makburi ismuhu Kaisan, thiqatun min kibari tabi'in. Ya, yang namanya makburi ini ada dua orang. Yang pertama Abu Sa'id al-Makburi ismuhu Kaisan, siqatun min kibari tabi'in. Yang kedua ibnuhu, putranya Sa'id ibnu Kaisan. Sa'id ibnu Kaisan al-Makburi imamun muhaddithun siqatun. Terus siapa makburi dalam sanad ini? Ukhtulifa fih. Perselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan Abu Sa'id Kaisan. Ada yang mengatakan ibnuhu Sa'id ibnu Kaisan al-Makburi. Dua-duanya sama-sama siqah. Ya kan? Dua-duanya sama-sama siqah. Sanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Walaupun al-ashhar, yang paling masyhur dari nisbah al-Makburi huwa Abu Sa'id. Abu Sa'id al-Makburi. Itu yang lebih masyhur. Kalau disebut al-Makburi, hukum asalnya Abu Sa'id Kaisan al-Makburi rahimahullahu ta'ala. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, dari Nabi alaihi salatu wassalam, bimithli makna hadis Ibnu Umar anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, semakna dengan hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Nabi alaihi salatu wassalam. Naam. Pada sanad yang kedua ini, hadisnya Abu Sa'id dan hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma, lafadznya mirip, semakna dengan lafadz yang sudah disampaikan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Nah, sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya berkaitan dengan fawaid hadis tersebut. Naam. Hakada ikhani bidina azani allahu wa iyyakum. Sebagai tambahan, ya, untuk hadis Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhuma, sebagai tambahan ikhwani bidina azani allahu wa iyyakum, fa fi hadzal hadis, dalam hadis ini menunjukkan kepada kita anna man kathurat ibadatuhu zada imanuhu wa dinuhu. Anna man kathurat ibadatuhu zada imanuhu wa dinuhu. Barang siapa yang banyak ibadahnya, maka akan bertambah keimanan dan agamanya. Wa man naqasat ibadatuhu, dan barang siapa yang kurang ibadahnya, naqusa dinuhu, maka akan berkurang agamanya. Sehingga ada hasungan secara tersirat khanifidina azani allahu wa iyakum kepada segenap kaum muslimin, khususnya para talabatul ilmi syar'i untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih ibadah-ibadah yang kita ketahui ilmunya. Ifsya'us salam, menyebarkan salam, it'amut ta'am, memberikan makan. Kemudian tilawatul Quran, membaca Al-Quran, murajaatul ilm, murajaah ilmu, muzakarah ilmu, menjaga ilmu, menghafal ilmu, itu juga termasuk ibadah. Sanifidina azani Allah wa iyakum. Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda dalam hadis riwayat At-Tabrani, juga diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah rahimahumullahu taala. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Nadzarallahu imra'an sami'a minni haditsan fawa'ahu faballaghahu kama sami'ahu." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Nadzarallahu imra'an." Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan nadharah pakai bad, ya. Ini ada dua makna. Dua makna yang dibina azani Allah wa iyyakum. Makna yang pertama, albastu fir rizqi. Dilapangkan rizkinya. Jadi kalau makna yang pertama, nadzarallahu imra'an, terjemahannya, semoga Allah melapangkan rizki seorang hamba. Ya. Dan rizki di sini umum, mencakup rizkun am wa rizkun khas. Rizki yang sifatnya umum, yang diberikan kepada semua makhluk, makanan, kesehatan, dan semisalnya, maupun rizkun khas, rizki yang khusus. Dalam bentuk apa? Ilmu, amal, kemudian sabar. Sanifidina azani Allah wa iyakum. Ini makna pertama. Makna yang kedua, baha'an fil wajhi. Bersinar wajahnya, berseri-seri. Dengan makna yang kedua, terjemah dari doa Nabi, nadzarallahu imra'an, semoga Allah membuat wajah hamba-hambanya berseri-seri. Ketika apa? Sami'a minni haditsan, yang mendengarkan sebuah hadis dariku. Dari siapa? Dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ya kan? Dan ini hampir setiap hari, hampir setiap hari antum jumpai. Di mana? Dalam halaqah-halaqah ilmu. Ada hadis baru, ya, dipelajari, entah itu bulughul maram, kumpulan hadis atau kumpulan cerpen itu. Hah? Hadis ya akhi. Riyadhus Shalihin. Hah? Hadis atau bukan itu? Hadis. Ya kan? Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Jami'us Sahih. Ya kan? Kumpulan hadis kan fidina azani Allah wa iyyakum. Al-Adabul Mufrad. Kumpulan apa itu? Hadis. Agar wala la. Terulang. Hampir setiap hari antum mendengarkan tambahan hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau antum amalkan hadis ini, antum dapat keutamaan doa kebaikan dari Rasul alaihi salatu wassalam. Yang mendoakan itu baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Kita tidak meragukan kualitas doa Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah dikabulkan. Nah, kata wala, kalau yang berdoa itu Muhammad Cilacap atau Muhammad Bojonegoro atau Muhammad Cianjur, ya masih dipertanyakan mustajab atau enggak, ya kan? Tapi kalau yang mendoakan adalah baginda Nabi alaihi salatu wassalam Muhammad ibn Abdullah Al-Qurashi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, makbul doanya. ya kan? Doanya doa kebaikan yang semua orang mengharapkan isi doa tadi. Makna yang pertama, baston fir rizki, bertambah lapang rizkinya. Siapa yang tidak mau? Semuanya mau, ya kan? Nambah duitnya, nambah isi rekening, kan gitu ya. Mudah cari jodoh, ya, ya kan? Dimudahkan segala urusannya, bisnis lancar, nggak ada kesulitan dalam hidup, semua rezeki dilapangkan, makin sehat, masya Allah, makin gemuk, gitu ya. Biasanya kan dikaitkan antara sehat dengan gemuk, padahal belum tentu. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Masya Allah, fulan gimana kabarnya? Sehat tenan, kok tahu? Gemuk luar biasa, ya, gemuk banget. Kok tahu gemuk banget? Iya, itu mic-nya nggak muat, saking lebarnya wajahnya, gemuk banget, masya Allah. Sehat berarti loh, sehat. Siapa nggak ingin? Ingin, semua orang punya keinginan hal yang sama. Rasul mendoakan itu. Ada makna yang kedua, dibuat wajahnya berseri-seri. Siapa yang nggak ingin? Antum sampai searching, ya, pencuci wajah terbaik zaman ini. 12 merek muncul. Dari merek 1 sampai merek 12, dibeli semua. Pakai secara bersamaan. Ya, harapannya berseri-seri. Ya, toh? Ternyata setelah pakai izin fitin azan ya Allah wa iyyakum belum enggak muncul berseri-seri di wajahnya, yang ada iritasi izin fitin azan ya Allah wa iyyakum. Yang sebelah sini putih, yang sebelah sini belang hitam gitu ya. Ya, yang sini merek Nivea, yang sini Pons. Ternyata cocoknya pakai Nivea. Misalkan, ya benar? Ya toh? Waktunya kerja bakti siang-siang, apa yang Antum lakukan? Oh, pakai sarung kayak ninja. Kenapa ya, Akhi? Biar enggak gosong. Kalau memang dari sananya tergolong kulit-kulit seperti anak ini, ya, eksotis, kan hidin azani Allah wa iyyakum, ya, mau ditutupi pakai apa, ya tetap mengkilat. Ya kan? Tapi setidaknya, semua orang menginginkan wajahnya berseri-seri. Dan Rasulullah alaihi salatu wassalam mendoakan hal itu. Untuk siapa? Untuk umatnya. Siapapun dari umatnya. Laki-laki, perempuan, tua, muda, anak kecil atau dewasa, miskin atau kaya, bangsawan atau rakyat jelata, semua akan mendapatkan doa dari Nabi alaihi salatu wassalam. Asalkan melakukan apa yang disebutkan dalam hadis tadi. Sami'a minni hadithan, mendengarkan satu hadis dariku. Fawa'ahu, dihafalkan. Faballaghahu, pakai tasdid. Menunjukkan apa? Mubalaghah, dia betul-betul berusaha menyampaikan. Karena kalau menyampaikan di hadapan orang kan butuh persiapan, ya kan? Nah, balaghahu, kalau balaghahu itu biasa, ya, mujarad. Begitu masuk masjid ada tasydidnya, mubalaghah, ada upaya untuk menyampaikan, baik dalam forum formal atau non formal, resmi atau tidak resmi, mau ibadah hasanah atau dalam makom majelis ilmu atau dalam makom khutbah Jumat, kan butuh persiapan. Hanya orang-orang khusus yang nggak pakai persiapan, kan gitu, ya kan? Dia sampaikan, faballaghahu kama sami'a. Dia berhasil menyampaikan hadis yang dia hafalkan seperti yang dia dengar. Nggak ada yang dikurangi, nggak ada yang ditambahi. Hanifidina azani Allahu wa iyyaku. Ya, dapat keutamaan tadi. Kalau menghafalkan hadisnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Ayo, itu ibadah. Jadi hafalan hadis ibadah. Sanibidina azani Allah wa iyakum. Ketika dalam majelis ilmu ada seruan, man hafizal hadis fal yakra. Semangat untuk menyambut seruan tadi, itu semangat ibadah. Ingin mendapatkan doa kebaikan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Bukan sekedar formalitas, apalagi pencitraan. Ya, paling semangat berdiri, semua berdiri ikut berdiri, ya kan? Hadatsana fulan, dia cuma turun. Formalitas dan pencitraan. Tidak seperti itu. Ya. Kalau antum melakukan itu semua, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum zada imanu. Bertambah keimanannya. Zada dinuhu, bertambah agamanya, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Makin banyak amal ibadah yang kita kerjakan, maka makin bertambah pula keimanan dan bertambah baik kualitas agama kita. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Baik, tabal liyu'adzinil mu'adzin. Kemudian kita lanjutkan sedikit tambahan yang kedua dari faedah hadis Abu Sa'id Abu Hurairah suka Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhum ajma'in fihi bayan daruratul ihtimam fihi bayan daruratul ihtimam bi ahkami syariah. Dalam hadis ini dijelaskan kepada kita daruratul ihtimam, urgensi perhatian terhadap hukum-hukum syariat. Butuhnya seorang hamba terhadap pengetahuan tentang hukum-hukum syariat Islam. Mengapa demikian? Antum bisa cermati kembali lafaz hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan himbauan kepada kaum wanita, fa inni ra'aitu kunna aktsara ahli nar. Sesungguhnya aku, kata Nabi alaihi salatu wassalam, menjumpai kalian wahai kaum wanita, aktsara ahli nar, menjadi mayoritas penghuni neraka. Kemudian ditanyakan kepada Rasul alaihi salatu wassalam, apa sebabnya? Rasul menjawab, jawaban dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah perbuatan yang sepintas remeh. Sepintas ringan, bukan perkara besar. Sanifidina azani Allahu wa iyyakum. Ya benar. Bukan perkara besar. Yang ternyata dalam kacamata syariat, hal-hal yang ringan semacam itu justru menjadi sebab utama kaum wanita menjadi mayoritas penghuni neraka. Apa jawaban Rasulullah alaihi salatu wassalam? Tukhirna la'na. Satu, kalian suka mencela. Celaan itu muncul ketika seseorang tidak suka. Kalau orang senang enggak mungkin dicela. Ya kan? Sehingga perlu dipertanyakan ihani bidina azani Allah wa iyakum, orang yang mengatakan cinta terhadap saudaranya atau cinta terhadap istrinya tapi dipanggil dengan panggilan kebun binatang. Ya, kawannya dipanggil musang sini. Loh, kamu panggil kawanmu dengan musang. Oh, kita sudah soulmate, bestie, akhi. Ya, bestie, lanjutannya, ya akhi. Ini penggabungan dua hal yang bertolak belakang ya ni bidin azani Allah wa iyyakum. Besti ya akhi, kita sudah kawan banget, kita sudah wis pokoknya kawan dekat. Kawan dekat itu kan menunjukkan apa? Ada al-khullah kan gitu ya. Ada rasa saling menyukai, saling mencintai, kasih sayang di antara keduanya kan gitu ya. Ya toh? Tapi dipanggil dengan celaan, musang ya akhi. Mana ada pujian dengan kata-kata musang? Ya, apalagi kalau berubah, bergeser kepada binatang yang lain, gitu ya. Taruhlah binatang yang paling gampang ya, kambing misalnya. Apakah ada pujian kambing dari kata ini? Tidak ada. Yani bidin azani Allah wa iyyakum. Eh, kambing sini. Oh ya, kambing gurun. Ya, mayam bagi. Enggak ada sedikit pun unsur kecintaan di situ, apalagi manggil istrinya. La haula wala quwata illa billah. Oh, ini panggilan kasih sayang di antara kita. Jadi suami manggil istrinya kambing betina, istri manggil suaminya kambing jantan. Ya, tetangganya bingung, ini sebelahku manusia atau hewan kan gitu ya. Ini tinggal di perumahan atau di tengah-tengah kebun binatang. Ya kan? Dan itu menjadi perkara yang apa namanya sering terjadi pada kaum wanita. Tuksirna la'na, mudah mencela. Celaan itu muncul karena enggak suka, kan gitu ya. Enggak senang dengan rasa sebuah makanan dicela, enggak senang dengan situasi yang tiba-tiba harus dia hadapi dan dituntut untuk cepat beradaptasi, enggak suka dia mencela. Enggak tahu? Dia enggak suka dengan penampilan suaminya dicela. Enggak suka dengan bentuk kelopak mata suaminya dicela. Ya. Kalau pakaian bisa dirubah lah, bentuk kelopak mata gimana caranya? Masa diganti dengan mata sapi? Nyelak. Apapun hal-hal yang tidak dia sukai, sampai perkara-perkara yang remeh, dia cela, dia maki, dia hina. Sanifidina azani Allahu wa iyyakum. Dan itu nampak remeh. Dari hal yang remeh tadi menjadikan kaum wanita mayoritas penduduk neraka. Bukan dikarenakan pelanggaran yang di mata seluruh kaum muslimin pelanggaran berat. Bukan karena dosa riba. Juga bukan karena dosa kesyirikan. Juga bukan dosa membunuh. Mengalirkan darah jiwa yang terjaga dalam syariat. Bismillahirrahmanirrahim. Azani Allah wa iyyakum. Bukan kriminal yang mereka kerjakan. Ringan. Enteng. Poin yang kedua pun juga sama. Watadfurna la'ashir. Kalian mudah mengkufuri nikmat suami. Kebaikan suami dengan mudahnya dia tolak, dia nafikan. Nisanibidina azani Allah wa iyyakum. Hanya gara-gara kesalahan-kesalahan sepele. Itu menjadi perkara yang ya sudah lumrah barangkali. Nisanibidina azani Allah wa iyyakum. Tapi sesuatu yang ringan di mata kita, sepele dalam pandangan kita, tidak bernilai menurut kita, belum tentu sama dalam tinjauan syariat. Ya benda. Nah, dari poin inilah setiap muslim dan muslimah dimanapun mereka berada dituntut punya keharusan, kewajiban, tanggung jawab untuk tahu hukum-hukum syariat Islam. Karena enggak semua yang kita anggap sepele, hakikatnya juga sepele di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua yang kita anggap besar juga dianggap besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita menganggap sesuatu yang besar, megah, indah, bernilai, bahkan berpengaruh. Dan memang kenyataannya seperti itu. Khalifidina azani Allah wa iyyakum. Dalam jalannya roda kehidupan. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala enggak ada nilainya. Dunia yang kita anggap besar. Dunia yang kita anggap megah. Dunia yang kita anggap bisa mempengaruhi keimanan seorang hamba. Ikhwanul fillah azani Allah wa iyyakum. di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak sebanding dengan sayap seekor nyamuk. Sayapnya saja enggak sebanding, apalagi nyamuk secara utuh. Sanijidina azani Allahu wa iyyakum. Berarti apa? Tidak semua pandangan manusia sesuai dengan kemauan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada kata lain, wajib untuk talabul ilmi syar'i. Nah, sehingga bagi teman-teman, adik-adik sekalian yang kembali berlayar mengarungi luasnya samudra ilmu, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, di atas bahtera lembaga pendidikan ma'had Darul Hadis Al-Bayyinah, ya, dengan nahkoda kita Mudir Am hafizahullah taala beserta ABK, ya, anak buah kapal ini, bawahan-bawahan beliau, ya, termasuk yang duduk ini ABK. Ya, tumbuhkan kembali semangat antum dalam talabul ilmi syar'i yang mungkin sempat dingin, ya, lantaran liburan yang cukup panjang. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Mungkin api semangat antum sedikit meredup, ya, yang satu meredup karena dibawa ke puncak gunung. Yang satu meredup karena basah terkena deburan-deburan ombak pantai. Sanibidina azani Allah wa iyyakum. Yang satu meredup bahkan hilang semangatnya. Sanibidina azani Allah wa iyyakum karena enggak kemana-mana. Yang ini masih mending, banyak kegiatan gitu ya. Cuman meredup kok. Yang ini hilang semangatnya. Kenapa? Enggak bisa kemana-mana. Kan gitu ya. Stres. Sanibidina azani Allah wa iyyakum. Apapun itu semua hilangkan, ya, bekas-bekas dan asar-asar liburan, tumbuhkan kembali semangat talabul ilmi syar'i. Karena itu sebuah keharusan untuk setiap muslim dan muslimah. Ya. Hakadha ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Nah, ini yang bisa kita bahas untuk hadis Abu Hurairah dan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu wa arba'ah.